وعليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan terlimpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah, istiqomah beribadah, istiqomah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan istiqomah di dalam mencari ilmu. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu taala. Pertemuan kita yang ke-73 dan kita berada di halaman 299, masih di pasal kita masih berada di bab Nawaqidut Tauhid, pembatal-pembatal tauhid, pasal yang baru yang berjudul An-Nifaq Al-Akbar. An-Nifaq Al-Akbar, nifaq yang besar, nifaq atau munafiq. Di sini penulis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, berkata Al-Faslu Tsalits, pasal ketiga, An-Nifaq Al-Akbar, nifaq yang besar, dalam kurung nifaq al-i'tiqadi, nifaq yang sifatnya keyakinan. Jadi nifaq besar itu nifaq atau munafiq yang kaitannya dengan keyakinan. Wa fihi thalathatu mabahis, di dalam pasal ini akan ada tiga pembahasan. Yang pertama adalah ta'rifuhu wa hukmuhu. Apa sebenarnya definisi an-nifaq dan apa hukumnya? An-nifaqu fil lughah, kata nifaq secara bahasa artinya ikhfa'u syai'i wa igmaduhu, menyembunyikan sesuatu. Ya, menyembunyikan sesuatu, itu nifaq secara bahasa. Menyembunyikan atau menghilangkan atau menyimpannya di tempat yang tersembunyi, itu nifaq dari sisi bahasa. Wa fil istilah, adapun munafik dalam istilah, dalam definisi istilahan, an yazharal insanu al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari. Nifaq secara istilah, nifaq i'tiqad, nifaq keyakinan adalah ketika seorang manusia menampakkan dari luar keimanan kepada Allah, keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan keimanan kepada al-qadar. Wa yubtinu ma yunaqidu dzalik, tetapi dia menyimpan di dalam batinnya, di dalam hatinya, sesuatu yang bertentangan dengan keimanan. Yunaqidu dzalika kullahu au ba'dahu, di luar, ya, dia azharo, dia menampakkan dirinya seolah-olah dia beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Tetapi di dalam hatinya dia menyembunyikan sesuatu yang bertentangan dengan seluruh keimanan atau bertentangan dengan sebagian keimanan. Ini definisi yang disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, dan di beberapa kitab, begitu pun bisa dilihat dalam kitab Syarhus Sunnah, begitu pun dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 3 319, ada juga disebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah, lalu disebutkan juga dalam kitab Madariju as-Salikin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Jadi munafik secara bahasa menyembunyikan, ya, menyembunyikan sesuatu. An-nifaq lughatan al-ikhfa atau ikhfa'u syai' wa ighmaduhu, menyembunyikan sesuatu, ya, menyembunyikan sesuatu. Secara istilah artinya seseorang menampakkan dari luar seolah-olah dia beriman kepada rukun-rukun iman, padahal dia menyimpan di hati sesuatu yang bertentangan dengan rukun-rukun iman atau bertentangan dengan sebagian rukun-rukun iman. Di sini beliau akan menjelaskan definisi yang baru saja kita bacakan. Wadzalika, hal tersebut, bi an yakuna fi adh-dhahir amaman nasi yadda'i al-islam. Hal itu bisa terjadi ketika seseorang secara zahirnya, ya, secara zahirnya di hadapan manusia dia mengaku sebagai seorang muslim. Wa yazharu lahum annahu muslim, dan dia menampakkan dirinya di hadapan mereka seolah-olah dia seorang muslim. Wa rubama ya'malu amamahum ba'dhal ibadat, dan terkadang mereka melakukan amal-amal ibadah, qas-shalah, seperti salat, wasiyam, berpuasa, wal haj, mereka melaksanakan haji, ya, wa ghairiha, atau ibadah-ibadah yang lain. Walakin qalbuhu, di dalam hatinya, wal'iyadu billah, ya, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit kemunafikan. La yu'minu bitafarrudillahi ta'ala bil'uluhiyah au birrububiyah. Tetapi dalam hatinya, ya, di dalam hati orang munafik, mereka sebenarnya tidak beriman kepada keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Keesaan Allah dalam uluhiyah, keesaan Allah dalam masalah ibadah, dan keesaan Allah dalam masalah rububiyah. Hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang merajai, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memberikan rizki. Itu tidak mereka imani di dalam hati mereka. Au la yu'minu birisalatin nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia tidak beriman kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia beriman kepada Allah secara umum, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini munafik. Kalau dia tampakkan di luar seolah-olah dia beriman, tetapi di dalam hatinya dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan nifaq i'tiqadi. An-nifaq al-akbar atau al-i'tiqadi. Kemunafikan yang berasal dari hati. Au yubghiduhu, atau di dalam hati dia membenci Nabi Muhammad. Au la yu'minu bikutubillahil munazzalah, atau dia tidak beriman di dalam hatinya kepada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Au la yu'minu biazabil qabr, atau dia tidak beriman kepada adanya azab kubur. Au la yu'minu bil ba'ats, dia tidak beriman kepada hari kebangkitan. Au ya'taqid, atau di dalam hatinya dia memiliki keyakinan. أن دين النصارى أو دين اليهود أو دين غيرهم من الكفار حق, atau meyakini dalam hati bahwa agama Yahudi itu benar, agama Nasrani itu benar, agama yang lain itu benar misalnya. Au khairun minal Islam, atau terkadang dalam hatinya mereka meyakini ada ajaran yang lebih baik daripada ajaran Islam. Ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Au ya'taqidu annal Islam dinun naqis. Ya'taqidu annal Islam dinun naqisun. Atau dalam hatinya dia punya keyakinan agama Islam itu tidak sempurna, masih banyak kekurangan di dalam ajaran agama Islam. Aw la yasluh litatbiq fi hadzal 'asr. Atau dalam hatinya muncul keyakinan Islam itu sudah tidak relevan, tidak lagi bisa menjawab tantangan zaman. Ada di hatinya seperti itu. Ya. Aw ya'taqid anna fihi zulman li ba'di fi fi'atil mujtama'. Atau di hatinya ada keyakinan bahwa di dalam ajaran Islam, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis ada hukum-hukum yang telah menzalimi sebagian kelompok masyarakat. Misalnya kaum wanita atau lain sebagainya. Ini pun munafik i'tiqad. Nifaq i'tiqad. Kemunafikan yang ada di dalam hati, na'udzubillahi min dzalik. Au fihi zulmun lin-nisa, atau meyakini bahwa ajaran Islam menzalimi kaum wanita. Au anna ba'dha tashri'atihi fiha zulm, atau meyakini ada bagian dari syariat Islam yang zalim. Au laysa fihi au laysa fiha tahqiqun limasalihil ibad. Atau seseorang meyakini dalam hatinya bahwa dalam syariat Islam itu sama sekali tidak ada tujuan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Semuanya kerusakan, semuanya syahwat misalnya. Munafik. Munafik. Aw ghairu dhalika minal i'tiqadatil al-mukhrijah minal millati allati sabaqa dhikruha fi syirkil akbar wal kufril akbar. Atau keyakinan-keyakinan yang lain yang disimpan oleh orang munafik dalam hatinya yang menyebabkan dia keluar dari Islam, atau memang sama sekali secara asal dia bukan muslim, dan keyakinan-keyakinan itu telah kita sebutkan ketika kita membahas tentang apa itu asyirkul akbar dan apa itu al-kufrul akbar. Itu sudah kita bahas. Ya, jenis-jenis kesyirikan, jenis-jenis kekafiran sampai 7 kita bahas ya. Ya, ada kufrul apa namanya? Kufrul ingkar wa takzib. Ada lagi kufrul syak wa zan. Ada lagi kufur apa namanya? Imtina wal istikbar. Ada kufur sab wal bughd. Ada kufrul i'rad. Itu sudah kita bahas. Ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Itu terkait dengan definisi. Definisi munafik. Jadi munafik itu di luar terlihat dia seperti orang yang beriman. Ya, beriman, dan terkadang dia berpakaian seperti orang Islam lalu melakukan ibadah-ibadah badan, tetapi di hatinya dia menyimpan apa namanya penyakit. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit, yaitu keraguan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi contoh-contoh penyakitnya sudah kita sebutkan. Poin selanjutnya, amma hukmul munafiq. Adapun hukum orang-orang munafiq, fahuwa hukmus syirki. Syirkan akbar wa hukmul kufri kufran akbar. Hukum nifaq i'tiqad, an-nifaq al-akbar, sama dengan hukum asyirkul akbar. Sama juga dengan hukum al-kufru al-akbar. Kama sabaqa bayanuhu, sebagaimana sudah kita bacakan di kesempatan yang lalu. Li'annal munafiqina fil haqiqati kuffarun. Karena orang-orang munafik itu sebenarnya mereka itu orang-orang kafir. wa in kanu aswa'a halan min sa'iril kuffar, walaupun mereka itu lebih jelek dan lebih jelek daripada orang-orang kafir asli. Orang-orang kafir yang menampakkan dirinya memang kafir, tidak beriman. Nah, orang munafik ini lebih jelek dari orang-orang kafir asli. Li'annahum zadu 'alal kufr, karena mereka telah menambahkan atas kekafiran mereka itu al-kadziba, kebohongan, wal-muragawah, wal-khida', tipu-tipuan, tipu muslihat atas orang-orang yang beriman. Wa dararahum 'alal muslimina ashad, wa dararahum 'alal muslimina ashad, dan bahaya orang munafik atas orang Islam lebih hebat, lebih luar biasa, lebih besar daripada orang-orang yang terang-terangan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahum yandasuna bainal muslimina wa yazharuna annahum minhum, karena mereka masuk di tengah-tengah umat Islam, ya, dan menampakkan dirinya seolah-olah mereka beriman. Wa yuharibunal Islam bil bismil islah, yuharibunal Islam bismil islah, dan mereka memerangi Islam atas nama perbaikan. Luar biasa, perbaikan, modernisasi. Kita ingin melakukan modernisasi atas nama islah, ya, atas dasar perbaikan. Walidzalika fahum ashaddu 'adzaban fil akhirati min sa'iril kuffar. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'an diceritakan bahwa azab atau hukuman orang munafik adalah asyad, adalah lebih berat, ya, min sa'iril kuffar, dibandingkan orang-orang kafir yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an An-Nisa 145, innal munafiqin fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu di kerak neraka yang terdalam, ya, di kerak neraka yang terdalam. Ini hukum, definisi sudah, hukum sudah, ya, hukumnya mereka sama dengan kufrul akbar dan syirkul akbar. Mereka tidak dianggap sebagai umat Islam. Orang munafik bukan bagian dari umat Islam. Mereka adalah orang-orang yang pura-pura saja beragama Islam. Kita memasuki al-mabhath al-thani, pembahasan yang kedua. A'malul munafiqin al-kufriyah, a'mal, amal-amal al-munafiqin, orang-orang munafik al-kufriyah, ya, yang sifatnya kekafiran. Ya, jadi orang munafik ini punya ciri yang dengannya kita bisa mengukur. Ya, memang tidak terlihat munafik itu di hati, tapi di Al-Qur'an sangat lengkap sekali penjelasan tentang apa kebiasaan mereka, ya, apa karakter mereka, apa yang akan mereka lakukan, dijelaskan dengan sempurna di dalam Al-Qur'an. Lil munafiqina a'malun kufriyatun yustadallu biha ala ma yubtinuna minan nifaq. Orang-orang munafik itu memiliki amal-amal kufriyah, amal-amal kekafiran, yang dengannya kita bisa mendapatkan petunjuk tentang apa yang mereka sembunyikan di dalam batin mereka. Waqad bayyanahu Allah ta'ala fi kitabihi, dan Allah telah menjelaskan hal tersebut di dalam kitabnya. Kama fi surat At-Taubah allati tusamma Al-Fadhihah, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah, ya, yang terkadang disebut juga Al-Fadhihah, yaitu membongkar, surat yang membongkar, ya, sifat-sifat orang munafik. Li'anna Allah ta'ala fadhaha fiha al-munafiqin, disebut surat Al-Fadhihah karena di sana Allah Subhanahu wa ta'ala membongkar, ya, membongkar habis sifat-sifat orang munafik. Bibayani a'malihim al-kufriyah, Allah jelaskan amal-amal kekafiran mereka. Kama bayyanaha aidan fi suwarin ukhra kathirah, Sebagaimana Allah pun telah menjelaskan sifat-sifat munafik di surat yang lain selain surat At-Taubah, dan itu sangat banyak. Wa min hadhil a'mal, di antara amal perbuatan orang munafik, perhatikan baik-baik para pemirsa, ya, ini menjadi barometer kita. Di antara amal perbuatan orang munafik, al-istihza'u billahi wa bi rasulihi wa bil qur'ani. Mereka itu adalah orang-orang yang senang mengolok-olok Allah. Mereka senang mengolok-olok Rasulullah, dan mereka senang mengolok-olok Al-Qur'an, mempermainkan Allah, mempermainkan Rasul, dan menjadikan Quran sebagai bahan permainan. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 65-66, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Apabila kalian tanya kepada mereka, niscaya mereka akan berkata, "Kami hanyalah bersendau gurau dan bermain-main." Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka katakan kepada mereka, ya Rasulullah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya, kalian hendak bermain-main? La ta'tadiru, tidaklah perlu kalian meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa qala ta'ala, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Apabila mereka kembali kepada syayatinihim, setan-setan mereka, pimpinan-pimpinan mereka, maka orang munafik ini akan berkata, inna ma'akum, kami setia kok sama kalian. Ya, kami setia sama kalian, wahai pemimpin-pemimpin kami. Innama nahnu mustahzi'un, kami tadi hanya mempermainkan mereka, mempermainkan orang Islam, memperolok-olok orang Islam. Ini, ya, Al-Baqarah ayat 14. Yang kedua, mereka itu, kalau yang pertama mempermainkan, yang kedua bahkan mereka berani mencela Allah atau mencela Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 58, "Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat." Dan di antara orang-orang munafik tersebut ada yang melakukan apa? Mereka yalmizuka ay ya'ibuka, mencela, menghina, ya, fis sadaqat, di dalam masalah sedekah, ay tafriq as-sadaqat, di dalam masalah pembagian sedekah. Fayattahimunaka bi'adamil adl, orang munafik itu akan menuduhmu, ya Rasulullah, berlaku tidak adil. Ya, wa aslul lamzi al-isyaratu bil'ayni wa nahwiha, dan hukum asal lamz adalah berisyarat dengan mata atau yang sejenisnya. Jadi Nabi sedang membagikan sedekah, maka mata mereka akan bergerak-gerak, apa namanya, menunjukkan apa namanya ketidaksukaan. Ini orang munafik. Ya, orang munafik. Ciri yang ketiga, al-i'radu an dinil Islam, mereka berpaling dari agama Islam. Wal'amalu ala ibadin nasi anhu, mereka akan berjuang untuk menjauhkan manusia dari syariat Islam, dari agama Islam. Wa'ala adamit tahakumi ilaihi, dan mereka akan berjuang agar apa namanya, agar manusia tidak menjalankan hukum-hukum Islam, tidak menjalankan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan hal ini, para pemirsa Niaga TV, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nisa ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, ta'alu, mari, kemari, ya, kemarilah, kita menjalankan apa-apa yang Allah turunkan, dan kita menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Rasul, apa yang terjadi? Ra'aital munafiqin, kamu akan melihat orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa, akan bersusah payah menghalangi mereka, menghalangi kamu dari menjalankan aturan Allah, dari menjalankan syariat Allah, dari menjalankan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara ciri orang munafik, at-tahakum ilal kuffar, mereka lebih senang berhukum kepada orang-orang kafir. Wal hirsu ala tatbiqi qawaninihim mufaddala, dan mereka semangat untuk menerapkan aturan-aturannya orang-orang kafir. Bukan aturan orang Islam yang mereka ambil, tetapi mereka akomo apa namanya, mereka ambil aturan-aturan dari umat yang sebenarnya bukan beragama Islam. Dan mereka lebih mengutamakan aturan-aturan yang dibuat ya oleh orang-orang yang bukan Islam, orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, dibandingkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah abadikan dalam surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku-ngaku telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu ya Rasulullah, dan kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum engkau ya Rasulullah, yuriduna ayyatahakamu ila taghut, tetapi mereka hendak berhukum dengan hukum-hukum taghut, yaitu semua hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Jadi ciri orang munafik di sini, mereka mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman kepada Quran, tetapi mereka tidak mau menjalankannya, tetapi lebih memilih hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Waqad umiru ay yakfuru bih, padahal mereka sudah diperintahkan untuk mengingkari hukum-hukum yang bertentangan dengan hukum Allah. Wa yuridu syaitanu ay yudillahum dalalan ba'ida, tetapi setan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ini ma'asyiral muslimin, beberapa poin kita baru baca 4, masih ada 5 lagi, karena total ada 9 poin yang beliau sampaikan nanti terkait dengan a'mal, amal perbuatan orang munafik. Setelah amal perbuatan orang munafik, akan dibahas juga nanti sifat-sifat orang munafik. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita kembali setelah selingan berikut ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatim minas sama'i wal ardh. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Qur'an akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Mesin piring tepung dan biji-bijian tipe MSP 1200C dari MaxiPack. Untuk Anda yang bergerak di bidang produksi aneka produk atau bahan yang memiliki karakteristik tepung, granul, biji-bijian, dan sejenisnya, pengemasan produk ini jadi lebih mudah, praktis, cepat, serta akurat. Mesin didesain secara kompak dan berkualitas, sangat mendukung untuk pemakaian skala industri dan kontinu. Material top quality yang awet, kokoh, serta food grade. Dilengkapi dengan berbagai timbangan otomatis. Akurasi timbangan sangat tinggi dan dapat diatur sesuai dengan bobot yang diinginkan. Mikrokomputer mainboard sehingga hemat energi. Multifungsi untuk pengemasan berbagai karakteristik bahan. Fungsi 2-in-1 untuk mengisi bahan dalam kemasan sekaligus menakar bobot bahan yang diisi dalam kemasan.

menurutnya kalau suami itu terlalu banyak dikasih, padahal udah adil gitu loh Pak, udah sama gitu, jadi diambil lagi bagian kami. Jadi sempatlah Pak lama nggak cakapan dalam berkeluarga itu, cekcok kayak gitu. Gimana itu ya Pak Ustaz cara memaafkannya, walaupun udah sempat salaman gitu ya Pak, tapi dalam hati itu masih sering sakit terbayang-bayang gitu loh Pak dengan mereka yang perlakuan sama kami gitu. Makasih ya Pak Ustaz, syukran jazakallah khairan. Barakallah Ummu Safi di Riau ya. Allah alam bisaf ya, kalau itu sudah apa namanya terjadi dalam kurun waktu yang lama ya, tentunya seorang muslim apalagi ketika yang dia hadapi adalah saudara kandungnya sendiri, tentunya dia hendaknya selalu mengedepankan apa namanya maaf ya, apa namanya wal kaziminal ghaiz wal afina anin nas, yaitu menahan amarah dan memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap baik. Ada kisah dari Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, atau yang kita kenal dengan Zainul Abidin. Disebutkan dalam beberapa kisah bahwasanya beliau memiliki seorang budak ya. Budak itu manusia yang diperjualbelikan. Lalu budak ini memegang kendi untuk dituangkan, lalu Zainul Abidin rahimahullah berwudu. Ketika beliau sedang asik berwudu, tiba-tiba kendi itu jatuh menimpa kakinya. Budak itu ketakutan karena kakinya sampai terluka. Maka dia membaca firman Allah, wal qaziminal ghaiz. Mereka orang-orang yang beriman itu selalu menahan amarah, artinya tidak marah. Maka Zainul Abidin berkata, saya tidak marah. Wal afina 'anil nas, budak itu kembali membaca ayat Al-Qur'an, wal afina 'anil nas, ya mereka tidak marah dan mereka memaafkan kesalahan manusia. Maka Zainal Abidin berkata, iya saya sudah maafkan kesalahan kamu, enggak ada masalah. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, ya berbuat baik. Maka Zainul Abidin berkata, kalau begitu aku sudah memerdekakanmu, aku sudah membebaskanmu dari perbudakan. Padahal saat itu dia melakukan kesalahan. Ya, karena Zainul Abidin teringat dengan firman Allah, wal kaziminal ghaiz, mereka menahan amarah mereka. Ya, lalu wal afina anin nas, mereka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah itu suka orang-orang yang berbuat ihsan. Ada adil, ada ihsan. Kalau adil itu ya memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Tetapi ada yang lebih tinggi dari adil, yaitu ihsan. Ketika seorang laki-laki sadar bahwa memang itu bagian dia, tetapi dia katakan, sudah kalau kalian memang merasa perlu diambil saja. Itu bukan adil, itu ihsan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Idfa billati hiya ahsan, Allah katakan dalam surat Al-Fusilat, idfa billati hiya ahsan, balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim, maka ketika keburukan itu dibalas dengan kebaikan, kalau seandainya sebelum itu kalian bermusuhan, boleh jadi kalian akan menjadi teman akrab, teman dekat. Jadi ada orang yang menzalimi kita lalu kita balas dengan kebaikan. Yang tadinya kita bermusuhan, boleh jadi gara-gara kita berbuat baik kepada dia, maka dia akan menjadi orang yang dekat dengan kita. Ya, oleh karenanya berusaha memaafkan ya, apalagi kaitannya dengan sekali lagi kakak beradik ya, dalam saudara kakak beradik. Ya, kakak dengan adiknya, adik dengan kakaknya, hendaknya memaafkan. Jangankan kakak adik, dengan sesama muslim. Ya, tidak halal seorang muslim menghajar, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, itu muslim. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara? Ya, tentunya itu tidak halal bagi seorang muslim untuk menyimpan amarahnya kepada saudara-saudaranya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jawa Timur, coba kita sapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Allah yubarik fiik. Silahkan. Ini Ustaz, gimana hukumnya kalau di atas kuburan dibikin lengseng air Ustaz? Kalau di sini kan tempat curahnya air hujan itu Ustaz. Sedangkan apa ya, di dekat jalannya air itu di dekatnya ada kuburan gitu ya Ustaz ya. Setelah ini ada pelebaran jalannya air, jadi nggak peduli walaupun itu kuburan itu gimana ya, di atas apa ya, di bawah blessing itu ada kuburan itu Ustaz. Artinya dekat dengan gitu, kuburan ada aliran air seperti selokan. Iya seperti selokan itu Ustaz. Baik. Gitu, jadi ada pelebaran apa tuh ya, pelebaran selokan itu, jadi di bawah blessing itu ada kuburan, tidak ada apa namanya ya pembongkaran di situ Ustaz. Itu baik, bagaimana hukumnya Ustaz? Baik, itu saja. Ya apa berdosakah itu Ustaz? Orang yang apa itu ya, yang memasang blessing itu tersebut Ustaz. Baik. Mohon penjelasan. Syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam. Allah alam bisawab ya, tentunya kuburan seorang muslim itu harus di apa namanya, dihormati. Dihormati dalam arti dijaga apa namanya, kebersihannya, lalu apa, tidak diinjak tanah kuburannya. Bahkan dalam agama ketika kita masuk ke sana mengucapkan salam, melepaskan sendal, lalu tidak duduk di atas kuburan. Bahkan dalam hadis dikatakan seandainya seorang muslim duduk di atas api itu lebih baik daripada dia duduk di atas makam atau di atas kuburan. Hadis-hadis yang seperti ini kesemuanya menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kita harus menghormati mereka, menghargai mereka. Mereka muslim, kita harus menjaga kehormatan mereka. Bagaimana cara menjaga kehormatan mereka? Salah satunya dengan tidak melakukan perkara-perkara yang bisa merusak kuburan mereka. Baik dalam bentuk misalnya membuat aliran air yang bisa mengganggu tanah itu menjadi misalnya apa, turun atau menjadi amblas dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Ya itu tidak diperbolehkan. Dalam riwayat dikatakan kasrul izomil mayyit, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal itu, ya kakasrihi hayyan au kama qala Rasulullah, adalah sama seperti mematahkannya saat dia masih hidup. Jadi ketika kita mematahkan tulang orang yang sudah meninggal, itu sama seperti kita mematahkannya saat dia hidup. Artinya sebagaimana saat hidup kita menghormati, memuliakan karena dia seorang muslim, begitupun ketika meninggal. Oleh karenanya enggak sembarangan. Ya terkadang kaum muslimin ke kuburan dijadikan tempat apa, ngangon atau diinjak, diduduki dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Allah alam bisawab. Ada Pak Saifullah di Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Saifullah? Alhamdulillah Pak Ustaz. Kata sehat Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Silahkan Pak. Ya. Ini Pak Ustaz, mau tanya nih Pak Ustaz, gimana hukumnya Pak Ustaz, apakah kita boleh bermakmum kepada orang yang pernah mengatakan perkataan kesyirikan? Contohnya gini Pak Ustaz, ada ketika itu ada yang menjemur padi nih Pak Ustaz, terus pada mau hujan, kata seorang itu gini katanya, taruh pakaian celana dalam ke di atas genteng katanya. Maksudnya mungkin perangkal hujan mungkin Pak Ustaz. Apakah kita bermakmum kepada orang yang mengatakan seperti itu? Boleh kita Pak Ustaz bermakmum Baik. Kan dia jadi imam tetap Pak Ustaz. Apakah saat itu terlihat bercanda atau memang serius? Seperti kayak bercanda, kayak sambil kayak bercanda kayak enggak gitu Pak Ustaz. Artinya terkadang itu dijadikan bahan candaan. Artinya bukan karena dia meyakini hal itu, tetapi lebih kepada terkadang ya bahan candaan. Dan ini candaan yang tidak pada tempatnya. Gimana Pak Ustaz? Boleh nggak kita bermakmum pada itu saja? Nah, itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita, sebagaimana kita jelaskan bahwa ya kita rinci. Kalau memang kita punya bukti yang yakin 100% bahwa dia adalah meyakini hal itu sebagai satu kebenaran, yaitu melempar celana dalam supaya menghentikan hujan misalnya, maka ini tentunya jelas ke apa namanya kesyirikan ya, atau tatayur ya, dan ini bertentangan dengan tauhid. Tapi kalau itu hanya bahan candaan saja, bahan permainan, sebenarnya dia pun tidak meyakini hal itu, maka Allah alam bisawab, kembalikan ke hukum asal bahwa dia muslim. Kembalikan ke hukum asal bahwa dia muslim. Karena ada kemungkinan bahwa dia ya hanya bercanda saja, hanya bermain-main saja, ya apa namanya, apa menyinggung hal yang seperti itu, karena itu banyak diyakini oleh masyarakat. Ya hanya bercanda sambil dia tersenyum, sambil dia tertawa misalnya. Saya rasa itu ya percandaan itu tidak semestinya dilakukan. Tetapi di waktu yang sama kita pun tidak sampai mengatakan bahwa dia sudah syirik akbar, dia sudah keluar dari Islam, tidak boleh sholat di belakang dia, tidak sampai seperti itu. Ya tetapi ya kalau kita punya kesempatan ya bisa kita ingatkan bahwa itu enggak bisa, itu adalah kesyirikan dan tidak boleh kita menjadikannya bahan permainan, bahan candaan. Allah alam bisab. Artinya kalau menurut saya silahkan sholat di belakang orang tersebut. Ya kecuali kalau dia terang-terangan melakukan syirkul akbar atau kufrul akbar, ya kesyirikan yang besar, terang-terangan kita melihat, kita yakin itu orangnya, maka ya kondisi itu enggak boleh. Ya Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, bolehkah kita puasa sunat atau tahajud niatnya untuk dunia, buat anak-anak dan lain, contohnya seperti ini, saya berniat puasa Daud agar anak saya dapat jodoh, gimana itu Ustaz? Wallahu alam bisawab, hukum asalnya berpuasa untuk dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dalam rangka melaksanakan apa namanya perintah Rasulullah, ya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Adapun ketika kita melaksanakan satu ibadah misalnya sholat, kita senantiasa sholat misalnya tahajud karena kita berharap keberkahan hidup, enggak ada masalah. Kita bersedekah dengan harapan misalnya Allah memberikan keberkahan harta kita, Allah balas dengan yang lebih banyak, tidak masalah. Ya yang tidak boleh itu kan berharap dari manusia, ibadah lalu berharap dari manusia. Tapi ketika saya beribadah, lalu saya berinfak, lalu saya berharap Allah memberikan balasan yang berlipat untuk saya, memang begitu seorang muslim. Ya, wabtagu fima ataqallah darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah janjikan berupa kehidupan akhirat dan jangan lupakan nasibmu di dunia. Ya, artinya tidak masalah. Saya berinfak 100.000, saya berharap mudah-mudahan Allah kembalikan dengan yang lebih banyak. Enggak ada masalah karena saya berharapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau saya berharap kepada manusia itu syirik. Ya, atau riya misalnya. Tidak diperbolehkan. Tapi kalau saya berharap kepada Allah, saya melaksanakan ibadah karena saya ingat firman Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Saya berharap itu dari Allah, enggak ada masalah. Ya, atau apa namanya barang siapa yang beristighfar, yursilis sama alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan yang penuh dengan keberkahan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, Allah tambahkan apa namanya harta dan anak-anak. Ya, itu enggak ada masalah. Saya berharap dengan istighfar saya rezeki saya lapang. Enggak ada masalah karena saya berharapnya kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan pada akhirnya Allah yang mengatakan dalam ayatnya bahwa istighfar adalah salah satu sebab dari kelancaran rezeki, dari kelapangan rezeki dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana menyikapi orang yang menyiramkan air dari orang pintar ke rumah orang yang tidak mereka sukai? Apa doa yang kita baca agar air yang dia siramkan tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita? Yang pertama itu adalah bentuk apa namanya perdukunan dan sihir, dan dalam Islam itu adalah kesyirikan. Ya, man atakahinan fasa'alahu an syai'in falatuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun lalu bertanya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dalam riwayat, fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal lalu dia bertanya, lalu dia yakin dan ini yakin buktinya diamalkan perintah dukun tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, mangga sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir terhadap Al-Qur'an. Ini bahaya sekali. Kafir ya, kafir terhadap Al-Qur'an. Ya. Itu berbahaya. Ya, lalu bagaimana kita melindungi diri kita ya? Ya tentunya kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di rumah, khususnya surat Al-Baqarah, karena rumah yang dibacakan Al-Baqarah tidak dimasuki oleh setan. Ya, lalu kita pun membaca zikir pagi dan petang, membaca ayat kursi di pagi hari dan di sore hari, karena siapa yang membacanya di pagi hari dijaga sampai sore hari, siapa yang membacanya di sore hari dijaga sampai pagi hari, dan membaca doa-doa zikir pagi petang banyak sekali ya. Misalnya Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar ya, lalu membaca misalnya apa Allahumma afini fi badani, ya Allah berikanlah aku keselamatan dalam tubuhku. Allahumma afini fi sam'i, keselamatan dalam pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya berikan keselamatan dalam penglihatanku, sampai akhir. Atau boleh juga kita katakan Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah, ya Allah aku memohon ampunan dan keselamatan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fi dini, dalam agamaku, dalam duniaku, dalam keluargaku. Allahumma stur aurati, ya Allah tutuplah auratku, dan lain sebagainya, banyak doa. A'udzubi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, dan zikir-zikir itu dibaca. Dan juga berdoa, memohon kepada Allah meminta perlindungan, ya, meminta perlindungan. Allah Alhamdulillah. Apa pahala seorang yang tidak bangkit pergi setelah selesai sholat pardu bersama imam untuk mendengarkan taklim ceramah dari imam? Maksudnya apa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa pahala seorang yang tidak bangkit? Pahala seorang yang tidak bangkit pergi setelah selesai sholat fardu bersama imam untuk mendengarkan taklim ceramah. Oh, maksudnya dia sholat berjamaah, lalu setelah selesai sholat dia tidak pulang, tetapi dia duduk mendengarkan kajian. Tentunya banyak pahalanya. Kalau kita sebutkan luar biasa. Ya, dalam riwayat dikatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah. Mereka membaca ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu mereka pelajari di antara mereka. Illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ke dalam hati mereka ketenangan. Wa ghasyathumur rahmah. Akan diliputi rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah. Akan dinaungi, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dhakarahumullahu fiman indah. Dan mereka akan disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Wa fi riwayatin man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Apabila Allah menghendaki kebaikan atas seseorang, Allah fakihkan, Allah pahamkan dia masalah agama. Dan banyak. Banyak. Siapa yang setelah sholat dia duduk menunggu waktu sholat yang lain, maka seolah-olah dia sedang sholat. Pengajiannya antara maghrib dan isya, kita tidak pulang, maka seolah-olah kita masih sholat maghrib dan belum selesai sholat maghrib. Artinya terus pahalanya mengalir bagi mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Di belakang rumah ada tanah orang, ada pohon manggis, daunnya sebagian tutup genteng rumah saya. Kalau mulung buahnya apakah halal dimakan? Allah alam bisab, saya ragu masalah ini. Ya saya ragu ya, Allah alam bisab. Apakah boleh kalau ada pohon yang batangnya masuk ke rumah kita, apakah buahnya boleh dimakan? Itu mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita sampaikan jawabannya. Baik, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Tuan. Saya ada sebahagian masjid untuk jamaah wanita itu ditaruh sutra dan di pojok sebelah kanan dibatasin gitu. Sebagian masjid tidak. Jadi apakah staff itu setahu saya dimulai dari tengah ke kiri dan ke kanan. Ke kanan dan ke kiri. Nah, jadi ini pemohon pencerahannya bagaimana ini Ustaz? Kok sebelah kanan pojokan itu seperti terkurung sutrahnya gitu untuk staf wanitanya. Baik, itu saja Ibu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu dari Aceh ya. Allah alam bisab, karena dalam Islam wanita itu yang paling utama untuk mereka salat di rumah. Itu yang paling utama. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa salat la tamna'u ima Allah masajidallah wa buyutuhunna khairun lahun." Salatnya para wanita di rumah itu lebih baik, lebih bagus. Ya, oleh karenanya di masyarakat kita punya kecenderungan wanita itu dibuat sekedarnya saja. Karena memang hukum asalnya yang wajib ke masjid adalah laki-laki. Adapun kaum wanita yang paling bagus untuk mereka di rumah. Walaupun kadang kondisional juga. Artinya kondisional kalau bulan Ramadan, di mana wanita cenderung lebih banyak yang ke masjid, maka biasanya di setting lebih besar, lebih luas apa namanya tempat sholat wanita tersebut. Ya, tetapi kalau di hari-hari biasa seperti ini dibuat kecil, karena memang hanya agar apa namanya agar dia tersembunyi, karena kan dalam Islam dibuat sutrah, artinya tidak disatukan antara laki-laki dengan perempuan. Yang jadi permasalahan beliau itu ditaruh di kanan atau di kiri, sedangkan sutrah sunnahnya itu dimulai dari tengah. Allah alam bisab ya, menurut saya ya kalau bisa ditaruh di tengah bagus. Ya kalau bisa ditaruh di tengah itu bagus ya. Tetapi kalaupun tidak ditaruh di tengah, di kanan atau di kiri misalnya, tidak masalah. Karena memang kondisi wanita itu khusus. Rasulullah dalam hadisnya berkata, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling depan. Ya, dan yang paling buruk tentunya paling belakang. Tetapi sebaliknya kaum wanita, khairu sufufin nisa akhiruha. Ya aw kama qala Rasulullah. Sebaik-baik saf wanita itu yang paling akhir. Jadi ada kebalikan, laki-laki makin depan makin besar pahala yang dia dapatkan. Wanita makin ke belakang, maka semakin besar pahala yang dia dapatkan. Ya, tetapi kalau memungkinkan ditaruh di tengah, tetapi permasalahannya kadang kenapa enggak ditaruh di tengah? Di tengah itu ada pintu masuk di bagian tengah. Sehingga cenderung ditaruh di pojok kanan atau pojok kiri. Dan biasanya dari titik pintu itu sampai ke pojok kanan atau pojok kiri itulah yang dibuat sebagai sutrah. Ya, artinya lebih kepada posisi pintu saja biasanya pertimbangannya. Allah alam bisab. Ini barangkali yang bisa kita kaji di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ikhlas dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.